Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bermajlis di masjid ini. Dan ini adalah nikmat minallah, kenikmatan. Kenikmatan itu tidak selalu berujung uang atau rezeki. Kenikmatan itu macam-macam bentuknya, di antaranya duduknya kita di majlis salim dengan berharap kepada Allah agar keistiqomahan bisa kita meraihnya, berharap kepada Allah iman selalu ada dalam hati kita, bertambahnya ilmu mudah-mudahan bertambahnya iman kita, karena iman tidak akan muncul kecuali orang itu mengerti tentang ilmu agama. Sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, la yakunul iman illa bil ilmi. Tidak akan mungkin seorang bisa beriman kecuali dia memiliki ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan untuk dia lakukan. Mustahil bisa seorang beriman kewajiban berupa keyakinan dia sendiri tidak paham, maka bagaimana mungkin dia bisa berkeyakinan dengan yang sesuai yang Allah maukan. Iman itu diantaranya adalah beramal kewajiban yang dilakukan dengan anggota badan. Mana mungkin anggota badan kita mau melakukan sebuah amalan kewajiban yang kita sendiri tidak tahu. Maka alhamdulillah bermajlis adalah sebuah kenikmatan. Ya mudah-mudahan kenikmatan ini terus-menerus Allah jaga untuk kita semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir sampai pada pembahasan tentang tanda-tanda ahlu sunnah. Atau yang mana? Nomor berapa ada yang menulis? 189 sahih. Qala Abu Hatim rahimahullahu ta'ala pada bab ke-189 libnihi idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Berkata Imam Abu Hatim kepada putranya, apabila engkau melihat seorang yang mencintai Imam Ahmad, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Hadirin yang dimuliakan, satu hal yang tidak bisa dibohongi atau berpura-pura padanya adalah kecocokan hati. Kecocokan hati ini tidak bisa direkayasa. Dia akan memuji siapa yang dia cocoki, dan dia pasti akan merendahkan siapa yang dia benci. Ketika seorang itu ahli sunnah, maka lihat dia mencintai siapa. Tentunya mencintai orang-orang yang mendakwahkan sunnah, membela sunnah, mengamalkan sunnah, ittiba dengan sunnah. Tapi lihat al-bid'ah yang dicintai al-bid'ah yang semisalnya dan yang dibenci adalah ahlu sunnah. Itu satu hal yang tidak bisa direkayasa. Nabi menyebutkan al-qulub al-arwah junudun mujannadah, yang namanya jiwa orang itu bagikan seperti tentara. Tentara itu akan bersatu dengan yang sejenisnya. Tidak akan mungkin tentara bersatu dengan musuhnya. Itu gak akan mungkin. Kecuali tentara yang khianat. Error dia. Maka para ulama menyebutkan tersebut dalam kitab-kitab di lembaran yang akan datang insyaAllah. Man yakhfa alaika bid'atuhu lam tahfa alaika ulfatuhu. Lam tahfa alaika ulfatuhu. Seorang yang tidak bisa diketahui atau samar bagimu, fulan ini salafi ataukah fulan ini sufi. Sekarang muncul di media elektronik, media cetak, di medsos, orang-orang yang seakan-akan salafi ternyata sufi. Asy'ari akidahnya yang menulukan kami pembela, kami pembela Islam, kami pembela Islam, ternyata Asy'ari. Bahkan akidahnya sufi. Mungkin sekilas sulit untuk diketahui, ini fulan siapa, ini omongannya begini. Dia menyebut dalil-dalil tetap yang dia celak masyayikh ahli sunnah, yang dia celak Syekh Shalal Fauzan, yang dia celak Syekh Al-Albani. Siapa yang dia puji? Yang dia puji tokoh-tokoh sufi yang ada di Mesir, yang ada di Maroko, yang di sana. Oh, sudah ketahuan dengan pasti orang ini sufi, bukan ahli sunnah, bukan salafi. Itu satu hal yang pasti akan nampak, tidak bisa disembunyikan yang seperti itu. Qala Zakaria bin Yahya Subayh rahimahullahu ta'ala pada poin ke-190, Semihtu Aba Bakr ibn Ayyash qala lahu rajulun. Aku mendengar Abu Bakar bin Ayyash qala lahu rajul, berkata kepada beliau seseorang, ya Aba Bakar, man sunni, wahai Abu Bakar, kunyahnya beliau, man sunni, siapakah orang yang disebut sebagai sunni, mengikut sunnah, siapakah orangnya? Mari kita cermati dan kita lihat diri kita masing-masing. Siapakah as-sunni itu, pengikut sunnah itu? Qala alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Pengikut sunnah itu adalah seorang yang apabila disebutkan tentang hawa nafsu, tentang bid'ah-bid'ah, tentang kesesatan-kesesatan, lam yata'assab, ia tidak berfanatik kepada satu pun di antara bid'ah-bid'ah itu. Lam yata'assab, dia tidak berfanatik, dia tidak condong kepada hawa nafsu tadi, bid'ah-bid'ah tadi. Inilah yang disebut dengan sunni. Tentunya yang namanya ahli sunnah akan selalu ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, ingin selalu cocok dengan bimbingan Nabi, sesuai dengan bimbingan Nabi, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan sekaligus secara otomatis dia membenci bid'ah, dia menjauhi kebid'ahan, dia meninggalkan kebatilan, dia meninggalkan kesesatan sejauh-jauhnya. Ini yang namanya sunni. Tidak ada yang namanya sunni itu dia mengaku saya mengikuti sunnah Nabi. Ya. Tetapi ketika disampaikan tentang perihal kebidahan. Misal kebidahannya kaum sufi, disebut tentang salah satunya saja, mengadakan acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah, kemudian dia membela-bela hal bid'ah tersebut, dan dia mengatakan itu ada sunnahnya, kata. Apa sunnahnya dari mereka tentang membolehannya memperingati kelahiran Nabi? Ketika Rasul ditanya tentang puasa yaumul khamis, puasa yaumul itsnin, yaumul itsnin puasa di hari Senin. Dzakal yaum alladzi wulidtu fihi, itulah hari di mana aku dilahirkan padanya. Ini kata mereka dalilnya, boleh untuk mengadakan acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersyari dengan hadis ini. Kita tanyakan kepada mereka prakteknya Nabi apa dalam hadis itu? Berpuasa. Dan tidaklah beliau mengagendakan satu tahun pada setiap bulan Rabiul Awal hari Senin tanggal sekian berarti dilalui dengan acara sekian. Tidak pernah ada. Tidak pernah terwujud pada Khalifah Rasyidun dan tidak pernah ada di zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu ada pada generasi yang keempat atau bahkan kelima, muncul dari kalangan kaum sufi yang mengadakan acara tersebut. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ketika disebutkan tentang hal ini, kalau dia kemudian membelanya, maka dia bukan sunni, dia adalah bid'i, pengikut kebid'ahan, bukan pengikut sunnah. Bisa dipahami hadirin? Sehingga yang namanya alusnya itu meninggalkan semua hawa nafsu, meninggalkan semua kebidahan, meninggalkan semua kesesatan, dan tidak ada satupun yang dia condong padanya, tidak ada satupun yang dia cocok padanya, yang dia bela-bela, tidak ada. Kalau itu salah, maka dia tinggalkan, walaupun itu adalah gurunya sendiri. Itulah sunni. Tapi ketika disampaikan sebuah perbuatan dilakukanlah sang guru, kemudian gurunya dikritik, dia malah justru membela gurunya, padahal gurunya melakukan sebuah kesalahan yang sangat jelas kesalahannya, sehingga dikritik agar supaya berhenti dari kesalahannya dan meninggalkan kesalahannya dan kembali kepada yang hak, malah justru muridnya membelanya. Maka di sini dia laisa bi sunni, bukan sebagai sunni, karena dia bertaasub kepada selain sunnah. Bertaasub yakni berfanatik. Qala Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, man talaba al-haditha kama ja'a fa huwa sahibu sunnah. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, barang siapa yang mencari hadis kama jaa sebagaimana adanya, fa huwa sahibu sunnah, maka itu adalah sahibu sunnah. Siapa yang mempelajari hadis kama kan, sesuai dengan apa yang tertera, maka dia adalah sahibu sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlul bid'ah, sekali lagi, mereka itu juga mencari dalil untuk membenarkan kebid'ahannya. Apakah ada ayat yang menyebutkan tentang hal itu? Sudah lewat pembahasannya. Faman ladzina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang mereka terdapat penentangan dalam hati-hati mereka, fi qulubihim zayf, terdapat penentangan pada hati-hati mereka, yakni tidak mau taat kepada kalamullah dan kalam Rasul, mereka mencari-cari ayat yang masih samar-samar, yang masih umuman, masih lafadznya bisa ditarik kemana kesana dan kemari. Demikian pula mereka mencari hadis untuk difahami sesuai dengan pemahamannya mereka. Sehingga jangan heran kalau sekarang ini bermunculan di dunia maya, di YouTube, nah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang mereka membawakan dalil. Jangan heran kita hanya melus dada. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini menyebutkan ayat dan kemudian dipalingkan maknanya kepada bid'ah yang mereka maukan. Mereka menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, Nabi berpuasa di hari Senin. Berpuasa beliau, bukan melakukan hal lain. Dan beliau tidak menghasung untuk memperingati setiap tahun. Mereka membawakan argumentasi dengan dalil yang hujjah itu sahih Bukhari Muslim antariwat dan Tirmidzi, tetapi yang dimaukan bukan seperti yang mereka inginkan. Mereka membela-bela cara yang mereka lakukan tatkala kematian. Ketika ditanya dalilnya, mereka menyebutkan dalil tentang keutamaan membaca tasbih, takbir, tahmid, membaca la ilaha illallah, keutamaan membaca surat ini, surat itu. Ini yang kami lakukan. Kurang apa dalilnya? Mereka hendak mencampur adukan antara hujjah yang sahihah dengan praktek yang mereka lakukan yang tidak ada dasarnya. Praktek mereka dalam hal berjamaahnya, dalam hal ketentuan waktunya, dalam hal rutinitas dilakukan hal itu, dalam hal dilakukan karena faktor apanya, adanya kematian atau yang lainnya. Yang mana ini semuanya tidak ada nas. Ini semuanya racikan mereka, bikinan mereka, susunan mereka. Tetapi mereka campur adukan antara dalil dengan amaliyah yang mereka kerjakan. Sehingga orang akan tertipu. Seakan-akan amaliyah yang mereka lakukan dengan urutan-urutan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, itu pun terdapat dalil-dalilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Syubhat yang sangat mengerikan. Sehingga berhati-hati, jangan kita menyaksikan hal yang seperti itu, belum tentu kita selamat. Ya. Sehingga ahlu sunnah itu siapa? Ahlu sunnah itu mencari hadis dan diikuti hadis itu sesuai dengan apa yang tertera di situ. Kita meyakini apa yang tertera, kita melaksanakan apa yang tertera. Tidak kemudian kita memalingkan kepada makna yang bid'ah, karena kita tidak ada kepentingan dengan bid'ah. Bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah itu, kalau ahlu bid'ah ada kepentingannya, ada tujuannya mereka, ada kehendak dalam menyebutkan ayat hadis untuk selalu dibawa kepada apa yang mereka maukan, tadbir dalam rangka pembenaran kepada bid'ah yang mereka kerjakan. Adapun ahlu sunnah tidak ada kepentingan itu. Nah, ahlu sunnah hanya semata mengikuti qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat. Tidak ada yang lain. Maka di antara ciri-ciri ahli sunnah adalah yang disebutkan Imam Waqi' bin Jarrah, man talab al-haditha kama ja'a fahuwa sahibu sunnah. Barang siapa yang mencari hadis sesuai dengan apa yang ada di situ, yang sesuai dengan apa tersebut dalam hadis tersebut, bahwa sahibu sunnah, maka dia adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah. Yang berikutnya, waqala aydan inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Di antara tanda-tanda ahlu sunnah adalah mereka menulis dalam kitab-kitab mereka malahum hujjah-hujjah yang menguatkan mereka, wa ma alaihim, dan mereka menulis bantahan-bantahan yang membantah diri mereka. Apa maknanya? Karena yang diikuti adalah al-haq, ketika jatuh pada sebuah kesalahan, maka dia tidak merasa malu untuk bertobat, meninggalkan kesalahannya, dan menulis, saya telah berbuat salah, atau saya salah paham, atau saya melakukan hal ini, dan ini adalah sebuah kesalahan. Tidak malu. Bahkan itu adalah izzah, kemuliaan. Dari sisi mana kemuliaannya? Dari sisi dia betul-betul ittiba' sunnah, mengakui yang salah sebagai kesalahan dan dia tinggalkan. Karena memang tidak di dalam hati dia tendensi mengikuti apapun, tidak ada kepentingan apapun kecuali mengikuti sunnah. Berbeda hanya dengan ahli bid'ah wa kaum muslimin. Ahli bid'ah mereka itu, karena memang ahli bid'ah yang mereka ikuti adalah bid'ahnya. Apa yang mereka tulis sebagai penguat-penguat kebidahannya mereka. Sunnah ditulis oleh mereka itu bukan untuk diikuti, tetapi untuk menguatkan bid'ahnya mereka. Wal'iyadzubillah. Maka berhati-hatilah dengan al-bid'ah. Kalau al-sunnah tidak. Al-sunnah menulis al-haq, sampaikan al-haq. Suatu saat ketika berbicara dengan sesuatu yang menyimpang atau pernah jatuh pada sebuah hal yang menyimpang, namanya manusia, tidak ada yang maksum, Pak. Setiap orang Bani Adam khotok, punya salah. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Imam Syafi'i, salah satu uswah bagi kita, idza wajadtum qali yukhalifu qala ar-rasul, apabila kamu mendapati ucapanku berbeda dengan ucapan Rasul, fadruku, maka tinggalkanlah ucapanku itu. Bisa terjadi kesalahan pada siapapun orangnya. Ketika salah apa yang diucapkan kepada ulama kita, tinggalkan kesalahan itu. Ikuti yang benar. Dan mereka pun menyampaikan apa yang salah itu, kemudian di tulis, saya bertobat padanya, menyatakan dengan ini itu adalah pemahaman yang salah, saya sudah rujuk kepada yang hak. Itu ahlu sunnah. Yang melakukan itu adalah ahlu sunnah. Sehingga terang mana yang hak dan mana yang batil. Dan tak kalah ahlu sunnah jatuh pada sebuah kebatilan, seseorang yang dari kita jatuh kepada kebatilan, dia segera bertobat. Kul bani Adam khata' wa khal khata'ini tawwabun, semua anak manusia pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera bertobat. Yang bahaya adalah orang yang tidak pernah merasa salah dan tidak bisa melihat kalau dirinya salah. Akibat itu tidak pernah berpikir berhenti darinya, tidak pernah berpikir bertobat darinya, tidak pernah berpikir rujuk kepada yang hak. Itu bukan sifat ahlu sunnah. Bisa dimengerti insyaallah kaum muslimin. Ya. Ahlu bid'ah tidak punya keinginan untuk rujuk kepada al-haq. Kenapa? Dikarenakan ahlu bid'ah itu bukan tujuannya sunnah yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah al-fadil, kebid'ahan yang mereka selama ini lakukan. Sehingga mereka menutup mata dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalaulah mereka menukilkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian mereka, dalam rangka tabrir, pembenaran terhadap kebid'ahan yang ada pada mereka itu. Bisa difahami hadirin, ya? Masyaallah. Qala Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu ahadan qat ya'du illa qultu majnunun aw sahibu hadithin. Tidaklah aku melihat seseorang yang bergerak dengan cepat, berjalan dengan cepat, bergerak dengan cepat, lincah, begitu kalau bahasa kitanya, kecuali kemungkinan dia orang yang majnun atau sahibul hadis atau orang yang sedang belajar ilmu hadis. Orang yang belajar ilmu hadis adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kegiatan mereka adalah mendengarkan hadis dibacakan dan menulis riwayat hadis tersebut dan menghafalkannya dan mengamalkannya. Makanya seperti ini butuh dengan kecepatan. Tidak dilakukan hanya dengan santai, ya, penuh dengan nganggur-nganggur, gelabedan, ngerti gelabedan pak? Dodol gula, gelabedan, ngalor ngidul, tidak. Ahlu sunnah yang belajar tentang sunnah Nabi, ribuan hadis belum dibaca, belum dimengerti. Misal Riyadhus Shalihin 1990 sekian atau 1980 sekian, hampir 2000. Berapa persen yang sudah kita baca? Ada 100 hadis? Pernah membaca 100 hadis? Belum. 50? Berapa yang sudah kita hafal? Halo? Berapa bab yang pernah kita katam? Babnya saja, bab al-ikhlas, bab at-taba, bab as-sabar, bab al-istiqamah, bab al-mujahadah, bab. No. Kalau demikian kita mengaku ahlul hadis, kita mengaku sahibu sunnah, kita mengaku pengikut sunnah, dan yang diikuti siapa? Ngerti? Orang. Ini betul pak? Saya pengikut sunnah, ngerti tidak sunnah? Urung ngerti. Maka hadis kaum muslimin jami'an belum mengatakan orang yang betul-betul mengikuti sunnah, mempelajari sunnah, kehidupannya aktif, cepat perjalanannya, sikapnya, belajarnya, membacanya. Kitab ini terdiri dari berapa nomor ini? Saya lupa poinnya. Murojaah 785 poin kitab ini. Sudah berapa yang kita baca? Oh, sudah banyak pak, 193 poinnya. Yang kita ingat berapa? Ya sih, penting bisa diwacalah, walaupun kelalemaning. Hadirin yang dimuliakan, begitu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, seorang yang sahibul hadis, orang yang pengikut hadis Nabi, maka dia lincah dalam hal apa? Bersegera-segera dalam hal talabul ilmi. Bagaimana mungkin kita dikatakan pengikut Rasul dalam keadaan kita tidak tahu ajaran Rasul? Apa yang kita ikuti? Kalau demikian ini membangkitkan kita untuk belajar bab akidah Rasul. Usul thalatsah syubhat, kitab tauhid, aqidah wasithiyah, aqidah tahawiyah, kutubul ulama mumuwati, atau lumat al-i'tiqad dan yang lainnya. Sudahkah kita pelajari itu? Di situlah letak pembahasan tentang akidahnya Rasul, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Mengapa dibagi menjadi tiga? Allah sendiri menyebutkan itu. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wasbir ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Disebutkan dalam surah Maryam, Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya? Rububiyah. Fa'budhu, beribadahlah kau kepadanya, wasbir ibadatihi, bersabarlah selalu terus dalam beribadah kepadanya semata. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lasmiyah? Apa engkau melihat adanya yang serupa dengan Allah? Ini tauhid al-asma sifat. Kenapa dibagi menjadi tiga? Dikarenakan hukumnya berbeda antara orang yang mengingkari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma sifat. Berbeda hukumnya. Atau lebih jelasnya lagi, hukumnya berbeda. Orang yang meyakini tauhid rububiyah tetapi dia mengingkari tauhid uluhiyah, maka dia bukan muslim. Walaupun dia meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah Rabbuna, ya, meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah, tetapi dia tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang muslim. Dikarenakan faktor inilah para ulama menerangkan tiga bagian tersebut: rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Setelah orang meyakini rububiyah, Allah sebagai Rabbul Alamin, semata hanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta dan yang menguasai alam semesta, maka hendaknya dia mengesahkan ibadah untuk Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan untuk berikutnya dia mengesahkan nama dan sifat Allah tidak menyerupakan dengan makhluk. Yang berikutnya beliau mengatakan, qala Ishaq ibn Ibrahim al-Hunaini rahimahullahu ta'ala, thalathatu asya'in la yastighni 'anha ashabul hadith. Ada tiga hal yang dibutuhkan oleh orang yang mengikuti sunnah Nabi, terutama para talib ilmi, para pengkaji hadis yang belajar ilmu hadis. Ada tiga hal yang dibutuhkan olehnya. Yang pertama, sur'atul masyi, cepatnya dalam berjalan. Sur'atul masyi. Wa sur'atul akli, cepat dalam hal makan. Dan yang ketiga, suratul khat, cepat dalam hal menulis. Orang kalau belajar ilmu hadis, dalam hal ini kalau zaman dulu, dengan imla, seorang syekh mengimlakan, dibacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan, ditulis oleh murid-muridnya, rawahu siapa, maka kemudian akan disebutkan sanadnya, muridnya kepada gurunya sekarang membacanya, dan gurunya menyampaikan saya mendengar hadis ini dari fulan, fulan sampai sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu ditulis, dicatat satu persatu, rawi demi rawi, sanad demi sanad, riwayat demi riwayat, kemudian satu hadis matanya disebutkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan sekarang. Sekarang banyak kitab terjual. Sekarang rekaman banyak, audio. Sekarang banyak fasilitas mengambil ilmu dari internet melalui sumber yang dipastikan ini kitab para ulama ahli sunnah. Dengan cepat enggak bisa mengambil. Zaman dulu tidak bisa seperti itu. Harus datang ke tempat seorang alim dari jauh, perjalanan jauh untuk sampai datang di tempat ta'lim agar bisa mendapatkan ilmu. Sehingga butuh gerak cepat, jalannya cepat, khawatir ketinggalan dalam thalabul ilmi, makannya pun cepat karena butuh waktu dia untuk murojaah, butuh waktu untuk dia menulis, butuh waktu untuk dia menghafalkannya. Kalau makan terlalu lama, habis waktu nanti. Demikian pula kecepatan dalam menulis al-khat. Ini sahibul hadis. Ini adalah talabul ilmi, cara mencari ilmunya orang-orang yang sahibul hadis, yang ingin belajar hadis dan mengikutinya. Bagaimana dengan kita kalau demikian? Sangat jauh sekali tingkatannya. Ya. Kita ini tingkatannya ciping, ngaji kuping, ya, yang nulis sedikit. Tetapi tidak masalah bagi kaum muslimin, yang dimaksudkan tidak masalah, ya tentunya ada masalah. Kenapa? Tidak meningkatkan keilmuan. Tetapi yang diharapkan dengan kehadiran kita ke majlis ilmu adalah dalam rangka untuk al-istiqamah, menguatkan kembali. Karena kuatnya iman dengan hadirnya ke majlis ta'lim. Ya. Yang berikutnya, qala Qutaibah ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة. Apabila engkau melihat seseorang mencintai ulama ahli hadis, فإنه على السنة, maka sesungguhnya dia di atas as-sunnah. Ini seperti yang di atas. Cinta itu tidak bisa dipungkiri. Kalau engkau cocok dengan ahli sunnah, enggak akan mencintai ulama ahli sunnah. Ahli bid'ah tidak akan mencintai ahli sunnah. Ahli bid'ah pasti akan membenci kepada ulama ahli sunnah. Karena dia adalah ahli bid'ah. Yang dia cintai adalah tokoh-tokoh ahli bid'ah. Qala Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala, السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب شيء منها. Ini kalimat yang tadi disebutkan di awal. Berkata Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala, السني pengikut sunnah adalah الذي إذا ذكرت الأهواء, apabila disebut di hadapan dia tentang kebatilan-kebatilan, maka dia tidak akan marah dalam rangka pembelaan kepada kebatilan tersebut. Dia tidak akan bertaasub. Dia tidak akan apa? Fanatik kepada kesalahan. Kalau itu kesalahan ada pada dia, dia akui itu salah. Alhamdulillah saya tahu kalau itu salah, sehingga saya bisa memperbaiki diri. Ya. Tidak kemudian dia membela diri. Perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, yang namanya orang itu ada sisi gengsi, ada sisi apa, menjaga image tentang dirinya, yang itu semuanya adalah hududun nafs, itu semuanya adalah bagian dari hawa nafsu. Berat untuk mengakui salah, itu berat untuk dia mengatakan saya salah dan bertobat, itu berat. Itu jiwa yang besar. Ahli sunnah dalam hal ini, ketika memang salah, ya dia akan akui kesalahannya. Dia ingatkan, jangan kalian ikuti kesalahanku. Jangan engkau ikuti kesalahanku. Namanya orang, Nabi sudah menyebutkan, ada dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Ketika seorang benar mendapatkan dua pahala, tapi ketika dia bersihat dan salah, dia tetap mendapatkan satu pahala. Pahala dia dalam bersihatnya, tapi dia salah. Tetap dikatakan idza akhta'a, apabila dia salah, maka tidak boleh diikuti. Dan dia mengakui ijtihadku salah, tinggalkan istihadnya dan tidak diikuti. Ya. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wahda alamati al-sunnati hubbuhum li'aimati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li'aimati al-bid'i alladhina yad'una ila an-nar ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه وتعالى قلوب أهل السنة ونورها بحب علم السنة فضلا منه جل جلاله. بركات الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan salah satu di antara tanda-tanda seorang adalah ahli sunnah, di antara salah satu tanda-tanda seseorang itu adalah ahli sunnah adalah sebagai berikut. Hubbuhum, kecintaan dia kepada a'immatus sunnah, imam-imam sunnah, tokoh-tokoh para ulama yang menebarkan sunnah Nabi, wan wa ulamaiha wa ansariha, dia pun mencintai para ulamanya dan para pembelanya, dan orang-orang yang mencintai sunnah dibuktikan dengan dia meyakini dan mengamalkannya. Ini tanda. Wabughduhum sekaligus dalam satu waktu yang sama, kebencian mereka terhadap tokoh-tokoh bid'ah, a'immah al-bid'ah, tokoh-tokoh al-bid'ah, alladzina yad'una ila an-nar, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka, orang-orang yang mengajak, menyeret kaumnya ke dalam neraka. Bagaimana mungkin tidak? Yang namanya ahli bid'ah itu mengajarkan dolalah. Wa kullu bid'atin dolalatun, semua yang bid'ah itu dolalah. Ketika ahli bid'ah mengajarkan kebid'ahannya, dia sedang menarik orang untuk jatuh pada dolalah. Wa kullu dolalatin finar, dan semua yang dolalah itu finar. Demikian juga dengan para pelakunya, finar. Maka orang-orang yang menyeret dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka, tentunya kita membencinya, ya, membencinya. Wa idluna sabam ladar bawar, mereka tokoh-tokoh bid'ah menunjuki para pengikutnya kepada negeri kebinasaan. Hadirin yang mulia, bagaimana mungkin kita ahli sunnah mencintai ahli bid'ah dalam keadaan bid'ah itu mematikan sunnah? Bagaimana mungkin kita mencintai ahli bid'ah di saat waktu yang sama mereka menghidupkan lawannya sunnah dan mematikan sunnah dalam waktu yang sama? Bagaimana mungkin kita akan cocok dengan mereka itu? Sebaliknya juga, mereka tidak akan mungkin cocok dengan ahli sunnah. Karena bagaimana mungkin ahli bid'ah itu cocok dengan sunnah? Dua hal ini tidak akan mungkin bisa bersatu. Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Al-Ithab Al-Qari, Ta'liqat ala Syarh Sunan Al-Barbahari, membahas panjang lebar tentang la tajtami'ani abadan, yang namanya sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu untuk selamanya. Kalau ada orang yang mengikuti sunnah tetapi dia ahli bid'ah, ketahuilah dia bukan ahli sunnah, dia ahli bid'ah. Sunnah yang ada pada dia bukan dalam rangka diikuti, tetapi dalam rangka memolas kebatilannya supaya nampak seperti sunnah. Kalau dia pengikut sunnah betulan, hakikian, ruhan wa jasadan, ruhnya, jiwanya mengikuti sunnah, maka akan dia tinggalkan semua yang bid'ah-bid'ah. Karena sunnah ini mengharuskan kita meninggalkan yang bid'ah. Kalau memang betul-betul pengikut sunnah secara hakikian, betul-betul hakiki pengikut sunnah, maka dalam hatinya dia tidak akan suka kepada bid'ah. Karena Rasul memperingatkan bahaya bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Bagaimana mungkin pengikut Rasul sekaligus dia mengikuti yang dibenci oleh Rasul? Ahlu sunnati wal bid'ati, saya ahlu sunnah dan saya juga ahlu bid'ah. Dalam satu waktu saya bisa dengan salafiyin ahlu sunnah, saya pun bisa dengan ahlu bid'ah sufiyah. Gak akan mungkin. Kalau betul-betul mengikut sunnah, pasti dia akan meninggalkan berbagai macam keharaman. Dia tidak akan senang dengan yang namanya maksiat. Bid'ah itu bagian dari kemaksiatan. Man ahyal bid'ah faqad tumitu sunnah, siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan yang sunnah. Hadza qaul muslimin la tajtami'ani abadan, tidak akan bisa berkumpul dua hal itu. Waqad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala quluba li sunnati, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati ulama Ahlussunnah dan pengikut sunnah, wa nawwaraha, dan telah memberikan sinar kepada hati mereka, yuhibbu ulama sunnah, dengan mencintai ulama sunnah, fadlan minhu, sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam qila li Sahl bin Abdullah Tusturi. Poin ke-198. Kita baca ini yang terakhir, ini agak panjang. Dikatakan kepada Imam Sahl bin Abdullah Tusturi, "Mata ya'lamu rajul annahu 'ala sunnati wal jamaah?" Kapan seorang itu tahu kalau dirinya itu adalah ahlu sunnati wal jamaah? Kapan seorang, setiap kita, saya ini termasuk ahlu sunnati wal jamaah, itu kapan? Ketika, bagaimana kondisinya dia sebagai ahlu sunnati? Maka belum jawab, "Ida arafi min nafsi asyar khisalin," apabila seorang itu telah mengetahui adanya 10 bagian dari dirinya, mengetahui 10 bagian adanya 10 perkara ini ada pada dia, maka dia adalah ahlu sunnah. 10 perkara ini ada pada kita, maka kita ini adalah ahlu sunnah. Yang pertama, la yatrukul jama'ata, tidak meninggalkan al jama'ata. Al jama'ah kalau disebut, maka tak lain adalah jamaahnya Rasul dan para sahabat. Jamaah yang pertama, di mana Nabi mengatakan, "Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqat." Ini sabda Nabi. Wajib bagi kalian mengikuti al-jama'ah. Al-jama'ah yang ada di zaman Nabi hanya satu, beliau dan para sahabatnya. Wa iyyakum wal furqati, dan hati-hati kalian dari berpecah belah, yakni mengikuti kelompok-kelompok lain yang nyempal dari jamaahnya Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau engkau mengikuti al-jamaah Rasul dan para sahabat, maka padamu terdapat salah satu tanda engkau adalah ahlu sunnah. Tapi kalau engkau menyimpang dari mereka, melakukan hal-hal baru, bid'ah-bid'ah yang tidak ada pada Nabi dan para sahabat, maka itu tanda engkau ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Yang kedua, wala yasubbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua, tidak mencela sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau sampai lisan-lisan kita mencela sahabat Rasul, ketahuilah Anda bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah akan selalu menjaga kehormatan-kehormatan para sahabat Rasul. Ahlu sunnah menjaga lisan-lisan mereka dari membicarakan tentang para sahabat Rasul. Mereka mencintai dengan sepenuh hati. Kenapa? Kenapa ahlu sunnah mencintai sahabat-sahabat Rasul? Karena itu wajib. Dalam bab yang akan kita baca insyaallah, atau sudah pernah kita baca? Belum ya? Pada bab yang ke-17, bab tentang hukum mencela para sahabat, ada 3 hukum disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama hukumnya kafir keluar dari Islam. Yang kedua ada 2 pendapat, salah satu mengatakan kafir juga. Nah, mencela dalam hal ini mencela dalam dirinci, dan hukumnya haram mencela para sahabat. Keyakinan kita sebagai muslimin ahli sunnah adalah mencintai sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam dalam bab yang akan datang insyaallah, bab yang ke-17, panjang lebar dalam bab itu. Yang ketiga, wala yakhruju ala hadhihi al-umma bisayf, tidak keluar memberontak kepada penguasa. Di sini yang disebutkan adalah penguasa, dengan membawa senjata. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Khawarij. Yang berikutnya, wala yukadzibu bil qadar, tidak mendustakan takdir. Artinya beriman kepada takdir dan tidak menolak untuk beriman kepada takdir. Yang berikutnya, wala yasyukku fil iman, tidak ada keraguan dalam keimanan. Wala yumari fid din, tidak mendebat dalam urusan agama. Tidak mendebat artinya menerima dengan sepenuh hati. Orang ngeyel, bawel, diberitahukan begini-begini, ini berat, dapas, macam-macam. Kalau engkau masih seperti itu, engkau bukan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah orang yang la yumariku din, tidak membantah, tidak menjadikan agama sebagai bahan bantah-bantahan, cidal untuk engkau ingkari apa yang dalam ayat ataupun hadis. Yang berikutnya, wala yatruku salata ala man yamut min abil kiblat bidam, tidak meninggalkan salat jenazah dari kalangan ahli kiblah diakibatkan karena dosa. Ahlu sunnah memiliki prinsip tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Seorang muslim yang bersyahadatain, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, seorang muslim manusia biasa jatuh pada dosa-dosa besar, apakah dia dikafirkan, apakah dia dikeluarkan dari Islam dikarenakan dosa-dosa besar yang dia lakukan? Ya tidak, selama dosa itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, bukan dosa-dosa yang memurtadkan, tidak dikafirkan. Terus kalau mati bagaimana? Ya tetap disolat. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah menyebutkan orang yang mati bunuh diri, qatil nafs, muslim atau kafir, muslim, maka disolat. Orang yang mati karena mabok, orang yang mati karena di iqamatul had, ditegakkan hukum had padanya, seperti orang yang berzina kemudian dirajam, Rasulullah menyolatnya. Seperti hadis Umar bin Khattab yang menyebutkan kisah imrat bin Juhainah, begitu selesai dirajam mati, Rasul menyolat. Beda hanya dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar sehingga mereka tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, karena hukumnya menurut mereka telapak kafir. Ahli sunnah tidak seperti itu. Yang berikutnya, wala yatruku al-mas'al hufain, ahli sunnah tidak meninggalkan mengusap sepatu. Maksudnya bagaimana ya kaum muslimin? Kaum Syiah dan yang lainnya menolak syariat mengusap sepatu. Kita tahu kalau orang sedang safar, boleh bagi dia untuk tidak melepaskan sepatunya atau kaos kakinya 3 hari 3 malam, selama dia memasukkan kakinya dalam kaos kaki tadi atau sepatu tadi dalam keadaan apa? Suci. Dia usap bagian atas saja, ujung jarinya, dua tangan letakkan di ujung jari kemudian dijalurkan ke atas. sampai ke atas mata kaki sedikit. Nah, begitu saja. Tidak sampai lutut. Selesai. Dalam keadaan tangannya basah, mablul, bukan terbawa air begitu, sorok dalam sepatu lah, buat apa fungsinya, Pak? Itu sebuah syariat yang luar biasa ya kaum muslimin. Mungkin kita tidak merasakan butuh dengan itu. Di negeri-negeri yang ada musim panas, musim dingin, sangat memanfaatkan. Kenapa? Sepatu itu pelindung kaki. Kalau musim dingin dibuka, dingin sekali. Butuh dia apa pakai kaos kaki terus. Maka ketika dia batal, dia butuh semuanya dengan air, kecuali kaki. Ambil basahi tangannya, usap saja. Dari ujung kaki ke atas. Ahlu sunnah meyakini itu. Kaum Syiah tidak membolehkan itu. Haram mengharam. Dan lebih yang lainnya pun menolaknya. Yang berikutnya, wala yatrukul jum'ata khalfa kulli walin jarin a'adlin. Ahlu sunnah tidak meninggalkan salat Jum'at di belakang setiap walil amr. Baik itu walil amr yang baik ataupun yang buruk, selama dia adalah muslim, maka sholat di belakangnya. Tetap sholat di belakangnya. Ini ahli sunnah. Yang namanya wali amr, manusia biasa, ada benar, ada salahnya. Selama dia muslim, maka kita wajib mentaatinya. Selama perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Nah, perkara sholat, apa hukum sholat di belakang penguasa yang zalim, penguasa yang aniaya, penguasa yang jelek, penguasa yang buruk, apa hukumnya sholat di belakangnya? Sah. Dan itu ya dekat ahli sunnah. Karena kalau kita tidak mau sholat di belakangnya, dalam keadaan imam atau pemerintah menjadi imam, nah, pemerintah itu tingkat paling tingginya adalah apa? Raja atau presiden, kemudian bawahnya tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa. Ini jenjang apa? Pemerintahan. Kalau kita tidak mau sholat di belakang pemerintah, maka itu bentuk apa? Bentuk kedurhakaan, penentangan, dan akan menimbulkan terjadinya perpecahan yang berujung pada seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Hadirin kaum muslimin, inilah 10 hal atau beberapa hal yang disebutkan oleh beliau sebagai tanda-tanda ahlu sunnah. Siapa yang menyelisih ini, maka dia bukan sebagai ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan untuk menemukan manfaat. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.